Apakah benar syarat menjadi soleha harus mau dipoligami? Wanita soleha itu, apakah benar itu berarti jadi syaratnya harus mau dipoligami gitu? Apakah itu syarat yang harus dapat masukkan ke surga? Kalau kita tanyakan pada seluruh wanita apakah mau dipoligami, mungkin jawaban mereka semuanya gak mau. Yeah. Karena mereka memiliki sifat cemburu. Oleh karena itu, kewajiban suami untuk mendidik mereka hingga dia paham kalau istrinya ketika dipoligami, kecemburuannya tidak sampai kepada perkara yang menyelisihi syariat atau bahkan meminta cerai dan sebagainya. Karena seorang yang memiliki iman dan ilmu, dia tahu al-mukhtali'at hunnal munafiqat, mereka-mereka yang minta cerai, wanita-wanita yang minta cerai karena sesuatu yang tidak syar'i, itu adalah munafiqat, orang-orang yang memiliki sifat nifaq. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang saleh atau wanita yang salihah memiliki sekian banyak ciri-ciri. Karena namanya iman yazid wa yanqus. Iman dengan iman yang lainnya, antara orang dengan orang lainnya, wanita dengan wanita yang lainnya, yatafawat, berbeda-beda. Ini saleh, yang ini saleha, yang ini lebih saleha. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau ada orang yang tidak kuat kemudian dikatakan tidak saleha. Artinya sebatas itulah iman dia. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah seorang suami bisa memperhatikan dan mendidik istrinya dalam masalah syariat dan keimanan, sehingga ketika mereka cemburu, kecemburuannya tidak sampai menyelisihi syariat, tidak sampai menentang agama, apalagi menentang sunnah. Barakallahu fikum.